فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَاتِ فِي اللَّهِ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang terus mencurahkan hidayahnya, taufiknya kepada kita sehingga kita masih berkenan dan semoga selalu berkenan untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan membaca tafsir di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-63 dan 64 insyaAllah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, menerangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di hati-hati kita, setelah menyebutkan kejelekan-kejelekan Bani Israel, bisa jadi muncul kesalahpahaman seakan-akan mereka semuanya jelek. Tidak. Allah sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan juga orang-orang sabiin, yaitu merupakan pecahan dari Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan mereka beramal dan amal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Setelah kita memahami ternyata ada di antara mereka yang baik, nah, setelah itu Allah menyebutkan kembali, summa ada tabaraka wa ta'ala yubikhu bani Israel bima fa'ala salafihim, bima fa'ala salafuhum. Kemudian kembali Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perbuatan jelek Bani Israel dari salaf mereka, dari orang-orang sebelum mereka. Nah, kembali menyebutkan perbuatan-perbuatan jelek Bani Israel lagi. Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur, Bukit Tur, Allah angkat di atas kepala kalian menjadi naungan kalian. Khudhu ma atainakum, ambil oleh kalian, pegang erat-erat apa yang telah kami berikan kepada kalian. Bikuwah, dan kuat. Wadhkuru ma fihi, ingat-ingatlah apa yang terdapat di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian takut, agar kalian bertakwa. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, min ba'di dzalik, setelah yang demikian itu. Falaula fadlullahi alaikum, al-fadila Allah terhadap kalian, kalau saja bukan rahmat Allah terhadap terhadap kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya pasti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Ada beberapa hal yang kita akan jelaskan dalam ayat ini. Memang mayoritas Bani Israel betul-betul ngeyel, bandel, tetapi ada sebagian di antara mereka yang baik, yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Yaumul Qiyamah. Allah kembali mengkisahkan kejelekan mereka karena memang mayoritas, kebanyakan mereka itu ngeyel, enggak percaya. Baca ayat ini kan. Mari kita baca ayat ini. Wa akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian wahai Bani Israel, kata Allah. Wa rafa'na fawqakum at-tur, kami angkat di atas kalian gunung, gunung diangkat. Ada orang-orang akliyun yang lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, atau rasionalis yang lebih mendahulukan rasio daripada dalil, kemudian berubah semakin parah menjadi jil, jaringan Islam liberal, yang mereka memiliki kaidah, dan idza ta'arud al-aql wa naql kuddimal aqlu, apabila terjadi pertentangan antara akal dengan nakal Al-Quran dan Sunnah, maka utamakan akal, kata mereka. Adapun sikap kita, wabaki ya, adapun sikap kita terhadap Al-Quran, terhadap nakal Al-Quran dan Sunnah, yaitu dua perkara. Satu, kita takwil Al-Quran tersebut supaya sesuai dengan akal. Yang kedua, kalau enggak bisa juga, ya tafwid, kita serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Ini sikap orang-orang rasionalis, orang-orang akliyun atau jil, yang lebih mengutamakan akal daripada dalil. Masa gunung di atas kepala, kan gak masuk akal. Mana ada kok gunung di atas kepala? Nah, ini Al-Quran, Mas. Allah berfirman demikian. Ya tapi gak masuk akal, kata mereka. Bisa jadi maksudnya ini begini, bisa jadi maksudnya begitu. Mereka mulai mentakwil. Mereka merubah-rubah ayat Allah. Atau bisa jadi maksudnya, kami angkat kalian di atas gunung Tur. Seperti kemarin kan sudah disebutkan. Ketika Bani Israel pengen dengar kayak apa sih firman Allah, diajak oleh Nabi Musa ke atas gunung Tur. Ayo, tapi kalian sucikan diri kalian dulu, tobat dulu, puasa dulu. Kemudian datang kabut, kemudian ada suara Allah berfirman. Dan Bani Israel tersebut, sebagian mereka, utusan mereka tersebut mendengarkan kalamullah, kemudian mereka rubah-rubah. Itu kan mereka di atas gunung, tapi ayat ini menyatakan gunung di atas kepala. Ini gak masuk akal, kata mereka, sehingga ayat ini pun ditolak oleh mereka. Atau mereka serahkan maknanya, wallahu a'lam. Dengan jelas dan gamblang Allah menyebutkan, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ingatlah ketika kami mengambil janji setia kalian, janji kalian, dan kami angkat di atas kepala kalian gunung, kami angkat gunung di atas kepala kalian. Jelas terang, tetapi mereka enggak mau menafsirkan dengan apa adanya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf, Allah sebutkan, kami angkat jibal. Betul-betul kami angkat itu gunung sebagai naungan di atas kalian. Dan memang seperti itulah orang-orang yang mendahulukan akal. Mereka juga menolak hadis yang sahih. Al-Quran ditolak, hadis ditolak, yang gak masuk akal mereka. Apa itu? Di antaranya, tentang Nabi Musa memukul malaikat, gak masuk akal. Tentang Allah akan takdirkan al-maut, kematian itu menjadi kibas, menjadi seekor kambing, kemudian al-maut, kemudian kematian pun akhirnya mati, sehingga tidak ada kematian lagi. Al-khulud, maka kekalah penduduk surga, dan kekalah penduduk neraka. Kata mereka, masa mati kok disembelih? Hadis apa ini? Ditolak oleh mereka dengan akal mereka. Demikianlah para akliyun rasionalis. Adapun kami ahlu sunnah, kita ahlu sunnah, beriman, yakin dengan apa yang Allah firmankan. Kita yakin bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Mudah bagi Allah mengangkat gunung, apa yang susah bagi Allah? Sedangkan orang-orang rasionalis tidak beriman bahwa Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya khutbillah, disebutkan oleh As-Sa'di bahwasanya ketika Bani Israel diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk patuh, dalam keadaan masuk melalui pintu gerbangnya sambil berdoa, sambil mohon kepada Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ternyata mereka rubah-rubah, mereka masuk sambil merayap dari bokong-bokong mereka, sambil berkata khintotun. Seharusnya khintotun menjadi khintotun, kami minta gandum ya Allah, sambil mengolok-ngolok, sambil main-main. Maka Allah angkat gunung Tur. Allah marah dan Allah murka kepada mereka yang tidak bersyukur, yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Diangkat oleh Allah gunung tersebut di atas kepala mereka, dan Allah minta mereka supaya berjanji. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat gunung Tur di atas kepala kalian. Akhirnya mereka pun bersujud ketakutan. Gunung Tur akan ditimpakan kepada mereka sehingga mereka sujud setengah. Sujud tetapi setengahnya sambil melihat ke atas. Jangan-jangan gunung tersebut betul-betul ditimpakan oleh mereka. Orang Yahudi ketika Allah melihat mereka dalam keadaan ketakutan seperti itu, maka Allah pun merahmati mereka. Allah pun memaafkan mereka. Maka Allah mengatakan khudzu ma atainakum, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Artinya peganglah erat-erat apa yang telah kami berikan kepada kalian, dikuatin dengan kuat. Wazkuru, dan ingat-ingatlah apa yang ada dalamnya agar kalian bertakwa. Namun kemudian setelah tidak jadi ditimpa kepada mereka, tidak lama kemudian sunnatawallaitum, ternyata mereka pun kembali berpaling. Mimba'di dzalik, setelah itu falaula fadlullah, seandainya bukan fadilah dari Allah, bukan keutamaan dari Allah terhadap kalian, warahmatuhu, dan bukan rahmat Allah kepada kalian, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wazkuru, ingatlah oleh kalian, wa idh akhazna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji sumpah kalian, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Bani Israel, diingat-ingat ini, nenek moyang kalian dulu pernah berjanji. Wa huwa al-ahdu as-sakil al-mu'akkadu bit-takhwif, yaitu janji yang berat yang dikuatkan dengan menakut-nakuti. Allah, janji yang sangat berat yang dikuatkan, diperkokoh dengan menakut-nakuti mereka. Biraf'it tur fawqahum, dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka, di atas mereka. Ini betul-betul janji yang dikuatkan. Mereka pun akhirnya berjanji. Kemudian Allah perintahkan mereka khudzu ma atainakum bikuwah, peganglah apa yang kami berikan kepada kalian. Apa yang kami berikan kepada kalian? Maksudnya kata Abdullah As-Sa'di, At-Taurat, kitab Taurat ini pegang erat-erat, bikuwah. Ambil, terima, pegang erat-erat, artinya ijtihadin, bijidi wajtihadin, dengan erat dan sungguh-sungguh. Pegang, ambil, terima. Pegang erat-erat dan sungguh-sungguh. Wa sabara ala awamirillah, dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam kitab Taurat tersebut. Ini kitab Taurat. Pegang erat-erat dan kerjakan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalamnya. Gimana caranya? Wazkuru ma fi, ingat-ingat apa yang terdapat di dalamnya. Artinya ma fi kitabikum, apa yang terdapat dalam kitab kalian. Bi antatluhu, dengan kalian membacanya. wa tata'allamu, dengan kalian mempelajarinya. Ingat-ingat itu artinya kalian baca kitab Taurat itu dan kalian pelajari apa perintah Allah yang terdapat di dalamnya yang harus kalian kerjakan, apa larangan Allah yang terdapat dalam kitab Taurat yang harus kalian tinggalkan. Ingat-ingat itu maksud ingat-ingat. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut. Takut? La'allakum tattaqun adzaballah wa sukhtahu, takut terhadap azab Allah dan takut terhadap kemurkan Allah. Atau maksudnya la'allakum tattaqun aw litakunu minal ahli taqwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka pegang nikmat ini, yaitu dikasih kitab Taurat, ya dibaca, difahami, diamalkan perintah Allah yang terdapat di dalamnya, larangan Allah tinggalkan, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Fabada hadza ta'kir al-baligh, namun setelah ini, setelah perjanjian ini yang dikuatkan, perjanjian yang besar ya, dikuatkan dengan menakut-nakuti sampai gunung diangkat di atas kepala mereka, tawallaitum, ternyata Bani Israel kembali berpaling. Luar biasa ngeyelnya mereka. Wa'awaktum, kalian pun berpaling. Wakana dhalika mujiban li ayyahilla bikum a'zamul uqubat. Sikap kalian yang demikian itu mengharuskan kalian adalah orang yang berhak mendapatkan azab yang pedih, hukuman yang besar dari Allah Ta'ala. Pantas kalian disiksa, dihukum oleh Allah Ta'ala. Walakin akan tetapi, laula fadlullahi alaikum, kalau saja bukan fadilah karunia Allah terhadap kalian, wa rahmatuhu, kalau saja bukan rahmat Allah, lakuntum minal khusiri, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Tetap saja Allah maafkan mereka, tetap saja Allah tidak siksa mereka, karena memang Allah arhamur rahimin, zat yang maha penyayang. Ya Alhamdulillah, memang ayat ini di khitabnya untuk orang Bani Israel, tetapi juga berlaku untuk selain mereka. Bani Israel, orang-orang Yahudi yang berada di kota Mekah dan sekitarnya, tetapi juga berlaku bagi kita kaum muslimin. Kita juga diberi oleh Allah kitab Al-Quran, maka hendaklah kita mengingat-ingatnya dengan cara mempelajarinya, membacanya, memahami isi Al-Quran, mengamalkan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, meninggalkan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, agar kita bertakwa. Surga itu Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau memang kita ingin masuk jannah, mendapatkan nikmat Allah, masuk dalam jannah surga Allah Ta'ala, maka wajib bagi kita bersyukur dengan cara terus mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkannya, mendakwakannya, ikhlaskan Allah Ta'ala, dan juga na'am istiqomah di atasnya sampai mati. Kemudian ayat yang ke-65 dan 66 yang tafsirnya insya Allah kita akan baca, Allah menyebutkan, walaqad alimtum, sungguh kalian wahai orang-orang Yahudi sudah tahu, walaqad alimtum alladziina ta'tadaw minkum fis sabt, sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Kalian tahu kan? Faqulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, monyet-monyet yang hina. faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu nakalan, sebagai azab, sebagai pelajaran, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang menyaksikan ketika itu, mama khulfaha, dan juga pelajaran bagi orang-orang di belakang mereka, bagi kalian dan juga bagi kita. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya bagi orang yang tidak bertakwa, nam kejadian ini tidak menjadi nasihat bagi mereka. Nah, bagi orang yang bertakwa, mereka mengambil nasihat, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang ngeyel. Akhirnya Allah rubah wajah-wajah mereka, Allah rubah jasad mereka, bentuk mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Allah jadikan mereka monyet-monyet yang hina. Na'udzubillah. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur, dengan cara kita senantiasa mengkaji kalamullah, sedikit demi sedikit, yang penting terus menerus, satu ayat demi satu ayat kita fahami, yang bisa kita amalkan segera kita amalkan, larangan Allah kita tinggalkan. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, satu dua ayat dalam kitab tafsir Abdurrahman As-Sa'di, atau kitab kitab Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamin Manan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.